من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bagaimana cara melembutkan hati agar mudah menangis? Itu banyak sebab ya. Sebab yang pertama adalah belajar ilmu agama. Karena khasyyah itu dasarnya terkait dengan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang kedua, dia banyak membaca Al-Quran. Tadabbur akan kandungannya. Tadabbur akan kandungannya dan mengamalkan isinya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya, ingatkanlah dengan Al-Quran siapa yang takut kepada siksaanku. Ya, dan itulah sifatnya orang-orang salih. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka bersungkur sujud dalam keadaan menangis. Baik. Kemudian diantara hal yang melembutkan hati juga adalah seorang itu banyak berbuat baik kepada manusia. Banyak berbuat baik kepada manusia. Kemudian dia banyak bertobat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian dia banyak mengingat tentang sorga dan neraka. Dia banyak mengingat tentang hari kematian. Banyak mengingat tentang alam kubur. Ya. Dan dari pokok yang membuat hati itu lembut adalah dia mempelajari tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Dan dari pokok yang membuat hati itu lembut, dia mempelajari dari fikih amalan hati. Amalan hati itu ada fikihnya. Amalan hati itu ada fikihnya. Baik. Dan saya kadang memberi usulan kepada kawan-kawan, kalau misalnya di tema-tema pembahasan itu banyak disinggung terkait dengan amalan-amalan hati. Sebab itu perkara yang luar biasa untuk seorang manusia, seorang hamba, memberi pengaruh yang besar dan sebab pahala yang besar di dalamnya. Dan itu perlu diberi fikih di situ. Perlu diberi fikih tentang amalan-amalan hati. Baik.